Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz mengatakan, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki keledai. Ya faqal antas Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba dan apa hak hamba yang akan Allah tunaikan? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan hak hamba yang pasti akan Allah tunaikan adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Mu'adz kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku berikan kabar gembira ini kepada banyak orang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, latubasyirhum fayattakilu. Jangan publish kabar gembira ini kepada semua orang yang menyebabkan mereka salah paham sehingga mereka tawakal mengandalkan hal tersebut dan tidak beramal. Dari Al-Bara ibn Azib radallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim jika ditanyai di alam kubur, dia akan bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala, itulah bukti benarnya firman Allah Ta'ala, yuthabitullahu ladina amanu bil qawli thabit. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu la ilaha illallah, fil hayati dunya, selama hidup di dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Dan yang dimaksud dengan akhirat dalam ayat ini berdasarkan hadis yang sedang kita baca adalah, yang dimaksud akhirat adalah alam kubur. Surat Ibrahim ayat yang ke-27. Sehingga ayat dan hadis ini dalil bahwasannya alam akhirat itu dimulai dari alam kubur, dimulai dengan berbagai macam kejadian dan peristiwa yang dialami oleh manusia setelah matinya. Hadis di atas adalah, hadis ini adalah muttafaqun alaih, dihadkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sunya orang kafir idza amila hasanatan, jika saat hidup itu melakukan amal kebaikan, terutama amal-amal sosial, membantu orang miskin, peduli dengan orang korban bencana alam dan yang lainnya, uta'ima biha tu'matan minat dunya, maka dia diberi biha dengan sebab amal kebaikannya itu tu'matan minat dunya, satu makanan dari dunia, maka dia diberi nikmat dunia sebagai balasan cash untuk amal sosial yang dilakukan. Wa amal mu'minu, adapun orang yang beriman, maka Allah Ta'ala menyimpankan untuknya amal kebajikannya di akhirat nanti. Wa yuqibahu rizqan fid dunya ala ta'atihi, dan Allah iringi untuknya rizki di dunia karena ketaatan yang dia lakukan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka di hadis ini Nabi sampaikan bahwasannya amal kebajikan orang kafir itu telah dibalas cash di dunia, sehingga itu mungkin itu jawaban kenapa terlihat orang kafir itu di dunia lebih makmur, lebih senang, lebih ini ya, karena memang amal kebajikannya Allah bayar cash di dunia dengan berbagai macam nikmat dunia yang Allah jadikan mereka merasakannya dan mengicipinya. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan sebenarnya Allah tidak zalim kepada orang yang beriman. Allah tidaklah menzalim orang yang beriman dengan hasanatan, dengan amal kebajikan yang karenanya orang yang beriman diberi di dunia dan diberi balasan dengannya nanti di akhirat. Sedangkan orang kafir, fayuta'amu bihasanatin ma'amila lillahi ta'ala fid dunya. Adapun orang kafir, mereka diberi makan dengan berbagai amal kebajikan yang mereka lakukan karena ketulusan, dengan penuh ketulusan karena Allah Ta'ala. Allah balas di dunia. Sehingga jika mereka mendatangi akhirat, maka mereka tidak lagi memiliki kebaikan yang mereka layak mendapatkan balasan karenanya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang mendoakan jenazahnya didoakan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun kecuali Allah akan kabulkan doa-doa mereka untuk jenazah tersebut. Demikian dalam hadis Muslim. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbatin, di satu tenda, nahwa kurang lebih terdiri dari ada 40 orang ketika itu. Faqala, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, senangkah kalian jika kalian umat Muhammad adalah seperempat dari total penghuni surga? Maka kami pun mengatakan, naam, tentu kami senang, gembira jika seperempat penghuni surga adalah kami, umatmu. Kemudian Nabi mengatakan, senangkah kalian seandainya kalian, jika kalian menjadi sepertiga dari total penghuni surga? Kami katakan, naam, iya, tentu kami senang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, aku berharap kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah separuh dari total penghuni surga. Wadzalika anal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dan hal itu karena surga itu tidaklah dimasuki kecuali seorang muslim. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah kalian dibandingkan dengan jumlah orang musyrik itu kecuali seperti bulu putih yang sedikit di tengah kulit sapi jantan yang bulunya hitam, atau jumlah kalian itu seperti bulu-bulu hitam yang sedikit dari satu kulit sapi jantan yang bulunya merah. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza kana yaumul qiyamati, jika hari kiamat telah tiba, Allah serahkan kepada setiap muslim, seorang Yahudi atau Nasrani, lantas Allah katakan, hada fika kuka minan nari, ini adalah penebusmu dari neraka. Dalam riwayat yang lain anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Nabi SAW, Nabi sampaikan, akan datang pada hari kiamat sejumlah orang dari kaum muslimin dengan membawa dosa sebesar gunung-gunung, sebesar gunung, lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Demikian adalah hadis Muslim. Tentang makna hadis ini sedikit ada penjelasan dari Imam Nawawi dari penulis Riyadhus Shalihin, yang dimaksud dengan diserahkan kepada setiap Muslim seorang Yahudi atau Nasrani dan dikatakan inilah tebusanmu dari neraka, artinya penjelasannya ada di hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi katakan likuli ahadin manjilun fil jannah wa manjilun finnar, masing-masing orang itu punya tempat di surga dan tempat di neraka. Orang yang beriman ketika masuk surga itu diganti oleh orang kafir di neraka. Jadi Allah katakan, Allah sampaikan bahasanya, wahai kalian, wahai orang yang beriman, anda ini, engkau ini punya tempat di neraka, namun karena engkau beriman engkau masuk surga, tempatmu di neraka diisi oleh orang kafir Yahudi atau Nasrani. Li'annahu mustahiqqun lidzalika bikufrihi, karena Yahudi atau Nasrani tadi berhak untuk itu masuk neraka dikarenakan kekafirannya. Maka tadi ada fikahuka ini adalah penebusmu. Artinya seakan-akan anda itu berhak untuk masuk neraka dan inilah penebusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk neraka sejumlah orang yang akan menghuninya sampai penuh. Maka jika orang-orang kafir telah memasukinya karena dosa dan kekafiran mereka, jadilah mereka orang-orang kafir ini semakna dengan penebus bagi kaum muslimin dari masuk neraka. Wallahu a'lam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman akan didekatkan pada hari kiamat dengan Tuhannya, sehingga Allah pun meletakkan satu pelindung padanya. Setelah itu fayuqarriruhu bidzunubihi, Allah menyebutkan satu persatu dosa-dosanya. Dengan Allah katakan kepada orang yang beriman tersebut, ini gambaran hisab. Ini gambaran hisab. Allah katakan kepadanya, ata'rifu dzanbakada, apakah engkau tahu dan ingat dosa ini? Ata'rifu dzanbakada, apakah engkau tahu dan ingat dosa itu? Maka orang yang beriman mengatakan, Rabbi a'rifu, ya Allah saya mengetahui, ingat dan mengakuinya. Maka setelah disebutkan satu persatu dan demikian banyaknya, maka orang yang beriman merasa, orang-orang yang beriman yang merasa, celaka sudah diriku. Pada saat demikian baru Allah sampaikan kabar gembira. Dengan Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, selama hidup di dunia dosa-dosamu itu saya tutupi. Sehingga orang lain tidak tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan hari ini dosa-dosa tersebut aku ampuni. Lantas diserahkan kepadanya catatan amal kebaikannya. Muttafaqun alaih, ketika nafahu artinya satrahu, satruhu wa rahmatuhu, penutup untuknya. Maka betapa bahagianya karena datang kabar gembira itu ketika sudah merasa celaka. Ini sudah merasa celaka demikian banyak dosa, hanya celaka saya. Ketika itu barulah diberi kabar gembira, dosa-dosa ini dulu kututupi untukmu di dunia, sekarang kuampuni di akhirat. Maka tak terbayangkan betapa bahagianya orang tersebut. Namun ya, jangan mudah untuk menyimpulkan bahasanya kita pasti termasuk orang tersebut ya. Ya, karena ada orang-orang yang lain yang nasibnya tidak seindah, tidak happy ending sebagaimana orang ini. Sudah deg-degan, sudah khawatir, cemas, masa Allah datang kabar gembira, dulu sudah kututupi, sekarang aku ampuni. Ya, hadis ini adalah muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian penjelasan singkat untuk sejumlah hadis-hadis di atas. Maka ini sejumlah hadis di bab rojak berharap kepada Allah. Namun ingat, ya, tidaklah berharap itu disebut berharap atau rojak tanpa amal yang menjadi dasarnya. Karena berharap tanpa berbuat, tanpa beramal, ya, namanya adalah atamanni, angan-angan, mimpi indah di siang hari bolong, itu harapan kosong. Ya, disebut roja itu manakala ya, harapan tersebut dibangun di atas di atas amal. Sedangkan berharap tanpa beramal yang menjadi dasarnya, itu namanya tamannin, itu namanya angan-angan yang seorang hamba tidak akan mendapatkan faedah darinya. Oleh karena itu terdapat dalam satu hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi katakan ayyuk al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas, manusia yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya. Ya, dan hadis ini dalil bahasanya dana yadinu ad-din, itu maknanya ya, hisab, maknanya evaluasi, menghisab dalam hal ini mengevaluasi dan diri sendiri. Maka orang yang cerdas itu punya dua ciri kata Nabi, dana nafsahu, mengevaluasi dirinya. Dia menjadi orang yang demikian cermat dengan kekurangannya, dengan kejelekannya, sehingga kemudian dia bisa bikin daftar dan list tentang kejelekan-kejelekannya. Setelah itu yang kedua, wa'amila lima ba'dal maut. Setelah itu dia melakukan perbaikan dan memompa semangatnya untuk beramal setelah kematian. Wal'ajisu, sedangkan ya, tak berdaya, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsuhu hawaha, adalah orang yang mengikuti semua keinginan dirinya sehingga berbuat semaunya tanpa kendali, tanpa batas, tanpa kekang, pingin apa dilakukan, maksiat apa saja dikerjakan. Setelah itu yang kedua, watamanna 'alallahil al-amani, namun berangan-angan Allah Maha penyayang, Allah akan mengampuni saya, Allah akan hidup foya-foya, mati masuk surga gitu. Itu berangan-angan ini, maka Nabi sebut dengan berangan-angan karena orang ini berharap tanpa dasar, tanpa ada amal yang menjadi pijakannya. Sehingga berdasarkan hadis ini, fala buta min amalin, maka tidak boleh tidak harus ada amal yang dengannya terwujudlah ar-roja, terwujudlah harapan, sehingga harapan itu betul-betul harapan. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis Mu'ad bin Jabal yang pernah dipunceng oleh Nabi SAW naik keledai, dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi SAW. Beliau naik keledai, kendaraan sederhana di masa silam. Ini sebuah ketawaduan. Kemudian di kendaraan sederhana ini beliau pun bonceng orang. Ini sisi ketawaduan yang lain. Lantas kondisi naik kendaraan dimanfaatkan oleh Nabi untuk menyebarkan ilmu. Tahukah engkau apa itu hak Allah yang wajib ditunaikan hamba, dan apa itu hak hamba yang pasti akan Allah tunaikan? Mu'ad mengatakan, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka ini ada penting bagi penuntut ilmu secara khusus dan seorang muslim secara umum, jika ditanya tentang sesuatu yang memang tidak tahu, baik itu masalah dunia apalagi masalah agama, tidaklah mengatakan tidak tahu atau Allahu a'lam atau ya, kalimat-kalimat yang semisal. Tidak memaksakan diri, berbicara dalam hal yang tidak punya info dan pengetahuan tentangnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hak Allah yang menjadi kewajiban dan tugas hamba adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dan hak hamba yang menjadi kewajiban Allah, yang hak hamba yang Allah wajibkan dirinya untuk memenuhinya, Allah tidak akan memberikan azab kepada orang yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya Allah tidak akan mengazab orang yang menyembahnya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak melakukan syirik akbar ataupun syirik asghar. Karena ketiadaan syirik ini menunjukkan ikhlas dan tauhid, dan tidak ada ikhlas dan tauhid kecuali dengan ibadah. Mu'ad kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah jika ini saya publish, saya share kepada banyak orang, saya sampaikan kabar gembira kepada banyak orang? Maka Nabi katakan, la tubashirhum fayattakilu, jangan di share di publik yang diakses oleh banyak orang, lantas sehingga banyak orang yang atau sebagian orang yang salah paham, akhirnya mengandalkan janji Allah dalam hadis ini dan tidak semangat untuk beramal. Maknanya, janganlah engkau berikan kabar gembira pada mereka sehingga mereka fayattaqilu amla ma yajibu, maka mereka mengandalkan sekedar melakukan hal yang wajib dan tidak melakukan hal-hal yang sepatutnya dilakukan, yaitu hal-hal yang sunnah. Akan tetapi Mu'adz radhiyallahu anhu pada akhirnya mengabarkan isi hadis ini ketika beliau hendak meninggal dunia, ta'asuman karena takut dosa. Ta'asuman artinya yakni khaufan min ismi kitmanil ilmi, khawatir dan takut kena dosa menyembunyikan ilmu. Akhirnya Mu'ad menginfokan pihak hal ini kepada dan menceritakan hadis ini kepada yang lain. Akan tapi sabda Nabi SAW, jangan berikan kabar gembira kepada mereka sehingga mereka mengandalkan janji yang ada dalam hadis ini, atau tadi mengandalkan hanya melakukan yang wajib-wajib. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan untuk tidak mengandalkan isi hadis ini. Namun hendaknya seorang muslim menyadari bahasanya tidak boleh tidak harus beramal dan harus beribadah. Ya, dan hadis-hadis yang lain yang dibawakan oleh Imam Nawawi, jadi yang tadi sudah dibacakan semuanya dalam konteks dan frame berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, bahasa orang yang beriman akan mendapatkan pertanyaan di alam kubur, dan orang yang beriman akan menjawab dengan baik dengan bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Nabi jelaskan bahwasanya inilah yang dimaksud dengan ucapan yang teguh yang Allah firmankan di surat Ibrahim ayat yang ke-27. Yang dimaksud dengan al-qawlu tsabit, perkataan yang teguh adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang meninggal dunia, orang yang mati di alam kuburnya akan ditanya tentang tiga hal. Siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapakah Nabimu? Orang yang beriman akan menjawab dengan penuh kemantapan hati, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini yang disebut pertanyaan malaikat di alam kubur, ini yang disebut dengan sebutan fitnatul kubri, ujian di alam kubur. Yang kita selalu meminta kepada Allah di akhir, tasawuf akhir, agar kita diberi kemudahan untuk menghadapi fitnah kubur atau fitnah kematian ini, ujian di alam kubur atau ujian kematian ini. Dan ujian di alam kubur ini adalah ujian yang mengerikan dan ujian yang menakutkan. Ujian yang harus lulus karena tidak ada remedi. Harus lulus, pilihan satu-satunya. Tidak boleh tidak lulus, harus lulus. Karena tidak ada solusi yang lain, tidak ada jalan lain. Tidak ada her, tidak ada diganti dengan tugas sebagai pengganti nilai. Tidak ada itu semua. Tidak ada remedi. Maka ini ujian yang mengerikan, karena harus lulus. Tidak boleh tidak lulus. Dan ujian ini adalah ujian yang menakutkan. Dan ujian yang lain daripada yang lain, karena ujian di alam kubur itu ujian yang sudah bocor soalnya dan sudah bocor jawabannya. Namun tidak semua orang lulus. Itu kan menakutkan. Ujian seperti apa itu? Bocor soal, bocor kunci jawaban. Habis itu tidak ada jaminan lulus. Tidak. Siapa yang sudah dapat bocorannya, bocoran soalnya, bocoran kunci jawabannya, tetap tidak dijamin lulus. Itu ujian yang tidak ada di dunia ini. Itu ujian yang tidak ada di dunia ini. Selama hidup orang mengalami berbagai macam ujian, dan semua ujian itu kalau tahu pertanyaannya sudah lulus. Apalagi tahu kuncinya, sudah bocor kuncinya, pasti lulus semua. Namun ujian di alam kubur tidak demikian. Sudah Nabi bocorkan soalnya, sudah Nabi bocorkan kunci jawabannya, namun tetap banyak yang tidak lulus, sehingga dapat siksa kubur dan tidak dapat nikmat kubur. Kemudian hadis yang lain adalah tentang gambaran bagaimanakah Allah menghisab hamba yang beriman. Ayat Anallah azza wa jalla ya'ti yaumal qiyamah. Allah datang di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah bersepi-sepi dengan hamba yang beriman. Allah letakkan penutup. Kemudian di balik penutup itu terjadi dialog, bukankah engkau tanggal sekian bulan sekian di tempat ini berbuat demikian? Tanggal sekian bulan sekian kau berbuat demikian. Wa yuqarriru bidzunub. Disebutkan satu persatu supaya mengakui dosa-dosa yang dilakukan. Dan jika orang yang beriman ini telah mengakui dosa-dosanya dan dia yakin sudah kalah, celaka dan binasa, datanglah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu telah kututupi dosa, semua dosa itu selama di dunia dan hari ini aku ampuni. Lantas diberikan kepadanya buku catatan amal kebajikannya dengan tangan kanannya. Demikian juga ada hadis, masing-masing orang yang beriman itu akan diberi satu Yahudi atau Nasrani pada hari kiamat, kemudian diikrarkan, inilah yang menebusmu dari neraka. Artinya ini adalah penggantimu masuk neraka. Karena engkau wahai orang yang beriman selamat dari neraka. Maka kita insyaallah ta'ala pada hari kiamat masing-masing dari kita akan dijadikan di tangannya seorang Yahudi atau Nasrani. Lantas tugas kita adalah melempar orang tersebut ke dalam neraka sebagai penggantinya. Yakunu fikakan lahu minan nar, yang menjadi yang membebaskannya dan tebusannya dari neraka. Maka hadis ini tidak mesti bermakna bahasanya jumlah Yahudi dan Nasrani sama dengan jumlah kaum muslimin. Karena realitanya orang kafir jauh lebih banyak dari muslim, jauh lebih banyak. Aktsar bikatsir, jauh lebih banyak dibandingkan kaum muslimin. Dari orang kafir, dari Yahudi, Nasrani, musyrik, penyembah berhala, penyembah patung dan yang lainnya, jumlah mereka jauh lebih banyak. kata orang kemudian penghuni bumi ini 6 miliar 5 miliar sendiri orang kafir, dan kaum muslimin 1 miliar koma sekian. Maka orang kafir jauh lebih banyak. Sebagaimana, dan ini sebagaimana anak keturunan Adam itu dari semua anaknya Adam 999 itu di neraka dan satu di surga, itu perbandingannya. Kemudian Imam Nawawi juga menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, apakah kalian gembira dan senang jika kalian ada seperempat penghuni surga, kemudian ditambah lagi sepertiga penghuni surga? Mereka mengatakan, kami senang. Kemudian Nabi katakan, aku berharap kalian akan jadi separuh penghuni surga. Maka separuh penghuni surga itu dari umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuh sisanya untuk umat-umat nabi-nabi yang lain. Maka ini menunjukkan betapa banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umatnya adalah umat yang terakhir yang akan tetap ada sampai hari kiamat. Terdapat dalam kitab Sunan dan Musnad, yaitu Tirmidzi, demikian juga Ibnu Majah, ya, disampaikan bahasanya barisan penghuni surga jika mereka semuanya dibuat berjajar berbaris, maka ketemu totalnya adalah 120 baris. 80 baris diantaranya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 120 baris, 80 baris itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka kalau berdasarkan hadis ini, maka bukan hanya separuh. Kalau separuh kan berarti harusnya ya 120, ya 60 baris saja. Namun 80 baris itu umat Muhammad. Maka ini menunjukkan bahasanya umat ini adalah 2/3 penduduk surga. Ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan karunia Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan diberi pahala semua orang yang mengamalkan sunnahnya dan syariatnya. Semua pahala umat Muhammad itu penambah timbangan kebaikan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang lain tentang masalah berharap kepada karunia Allah Subhanahu wa taala, ada hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi ada kejadian seorang laki-laki yang nyosor mencium perempuan di jalan. Ada seorang laki-laki pas jalan, dia ketemu perempuan jalan sendirian. Ada seorang laki-laki, dia jalan, nah pas di jalan itu dia ketemu perempuan sendirian, kemudian dia pepet perempuan tersebut dan dia cium. Ini satu kejadian di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melakukan hal itu dia menyesal, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian cerita, oh Nabi, saya melakukan dosa begini-begini. Kemudian ketika itu dia datang menyampaikan kepada Nabi, dan ketika itu mau sholat duhur atau sholat asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya, pengaduannya tidak Nabi respon, Nabi diam saja. Kemudian singkat cerita, kemudian Nabi dan orang ini kemudian dan para sahabat yang lain mengerjakan salah satu sholat fardu, kalau enggak sholat duhur, sholat asar. Fa'angzalallahu ta'ala, lantas Allah turunkan firman-Nya, wa aqimis sholata tarfain nahar wa sulafan minal lail innal hasanati yudhibuna sayi'at. Tegakkanlah sholat di dua ujung siang, artinya dari pagi sampai tenggelamnya matahari, jadi dari subuh sampai sampai maghrib. Wa zulafa minal lail, dan kerjakanlah salat juga di bagian, di satu bagian dari waktu malam, yaitu salat isya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, sesungguhnya amal kebajikan itu menghilangkan amal kejelekan. Setelah sholat, Nabi cuma membacakan ayat ini kepada orang tersebut. Dan artinya ini ditangkap, bisa ditangkap dari hadis ini kabar gembira untuk orang tadi. Ya, mudah-mudahan dosamu terhapus dengan sholat yang telah dikerjakan. Ya, karena engkau datang dengan menyesal. Ya. Faqala rajul, kemudian orang tersebut mengatakan, Ali hada ya Rasulullah, apakah ini hanya khusus untukku wahai Rasulullah? Ya, maka Nabi katakan, li jami ummati kullihim, ini ya, berlaku untuk semua umatku. Ya, orang yang melakukan dosa karena kalah dengan hawa nafsunya kemudian menyesal, maka boleh jadi sebagian amal kebajikan itu bisa menghapus sebagian amal kejelekan. Dan ada amal kebajikan yang bisa menghapus semua kejelekan, yaitu amal kebajikan berupa tobatan nasuha, penyesalan yang luar biasa, sedih yang demikian mendalam, karena berbuat dosa itu menghapus semua dosa. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku melakukan satu dosa yang menyebabkan aku layak untuk mendapatkan hukuman. Namun orang tersebut tidak spesifik menjelaskan apa yang dia lakukan, apa dosa apa yang dia lakukan. Maka tegakkan hukuman untukku. Dan di antara adab qadhi dan semacam itu berdasarkan hadis ini, kalau ada orang yang datang kemudian mengaku bersalah namun dia tidak memberikan rincian, maka tidak perlu meminta rincian. Dia tidak ngasih pernyataan yang spesifik dosa apa yang dia lakukan, maka adabnya tidak perlu ditelitik, kata orang Jawa, dosa itu dosanya apa itu. Ya sudah, kalau ya, tidak mau atau tidak menyampaikan secara spesifik, ya sudah, tidak diintegrasi itu apa. Akhirnya kemudian tibalah waktu sholat, kemudian orang tersebut sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat, kembali orang tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, aku melakukan dosa yang menyebabkan aku layak untuk mendapatkan hukuman. Tegakkanlah untukku aturan Allah. Maka Nabi mengatakan, dan ini gara-garanya adalah karena dia tidak spesifik, apakah engkau telah ikut sholat bersama kami? Maka orang tersebut mengatakan, iya. Maka Nabi katakan, qad ghufira laka, dosamu itu telah diampuni. Ya, muttafaqan alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, asabtu haddan, artinya aku melakukan maksiat yang menyebabkan layak untuk mendapatkan hukuman. Maka had di sini artinya, kata menurut Nawawi, adalah hukuman, bukan had syar'i semacam hukuman had semacam hukuman untuk pezina adalah dicambuk atau rajam, minum khamr dicambuk dan yang lainnya. Karena kalau hukuman had itu berarti dosa besar, dan dosa besar itu tidaklah gugur dan hilang dengan sebab sholat, dan tidak boleh bagi penguasa membiarkan dosa besar dilakukan. Maka menurut Imam Nawawi, had di sini artinya hukuman takzir, bukan hukuman karena melakukan dosa-dosa besar yang telah ditentukan bentuk hukumannya, semacam hukuman zina, hukuman karena minum khamr dan yang lain. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah senang dengan seorang hamba yang makan satu makanan kemudian memuji Allah karenanya, atau minum satu minuman lantas memuji Allah karenanya. Diriwayatkan oleh Muslim.